Adik-adik, selamat bertemu lagi dengan Sanggar Cerita yang paling adik-adik sukai. Sebelum kakak bercerita, kakak ingin bertanya, sudahkah adik-adik belajar dan selesai membantu ibu? Nah, kalau sudah, baiklah, kakak akan bercerita pada kalian tentang sebuah kisah dengan judul Patty, si kelinci putih. Di sebuah rimba yang indah, subur dan berudara segar, terdapatlah beraneka ragam hewan dengan kemerdekaan hidupnya. Nah, dari sekian jumlah hewan yang terdapat di sana, salah satunya adalah Patty, si kelinci putih. Akulah si kelinci putih, Patty namaku. Lincah menari-nari kesana dan kemari. Aku si kelinci putih, tak pernah ku bersedih. Melompat-lompat dan lincah, hilanglah hati pun tanah. Akulah si kelinci putih, cinta rimba dan isinya. Tak suka ku berselisih pada siapa saja. Indahnya pagi ini, segar udaranya, sinar mentari cerah memancar. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan alam dengan pemandangan yang indah ini untuk kami. Adik-adik, selagi Patty si kelinci putih ini dengan senangnya menikmati alam ciptaan Tuhan, tidak jauh jaraknya dari situ, sepasang mata merah tengah mengintai memperhatikan ulah si Patty. Sepasang mata merah yang galak ini adalah milik Brino, si anjing hutan. Apa yang tengah dilakukannya? Kelinci putih ini sangat mengundang seleraku. Ingin sekali aku menyantapnya, menerkamnya sebagai sarapan pagi. Dia melompat-lompat mendatangi semak-semak ini. Apa yang akan dilakukannya? Indahnya pagi ini, indah nian. emasnya ini? Namaku Brino. Brino. Aku Patty si kelinci putih. Tapi apa yang sedang kau lakukan di sini? Aku semalaman aku belum tidur. Jadi aku sedang ingin istirahat. Istirahat? Bukankah pagi ini sebaiknya kita berolahraga lalu bekerja? Tapi aku semalaman tidak tidur, kelinci. Itulah makanya kau jangan suka tidak tidur malam. Badanmu kurus, matamu merah. Bagus. Nah, sekarang aku pergi dulu. Mau mencari makan. Sampai bertemu di lain waktu. Dah. Kenapa aku tidak mampu memandang matanya? Mata si kelinci putih itu. Matanya yang hitam legam berkilat itu seperti memancarkan sinar kasih yang tulus. Kenapa aku tidak berdaya di hadapannya? Tanganku saja tidak bisa mencapai di dalamnya. Apakah benar ini lubang si piton ular besar hutan ini? Kalau benar ini lubang si piton, berarti pencarianku tidak sia-sia. Ular besar hutan itu harus segera kutangkap. Kupatahkan lehernya. Baik. Kan kurogo, pasti ular itu ada di dalam. Stop. Apakah yang kau cari di lubang itu? Itu rumahku. Jangan kau rusak. Maaf, kelinci putih. Namaku Sator, beruang merah hutan ini. Aku sedang mencari ular piton, dan kusangka lubang inilah sarang si piton, ular besar itu. Maaf ya. Kenapa kau mencari si piton? Apa salahnya? Kenapa anjing hutan itu melolong terus begitu? Kurang ajar. Nanti bisa-bisa anakku tidak tidur karena suaranya yang berisik itu. Kupatahkan lehernya nanti. Kalau anjing hutan itu tidak juga menghentikan lolongannya itu. Sator. Kenapa kau jadi marah-marah sendiri? Pertanyaanku kan tadi belum kau jawab. Maaf. Aku sampai lupa. Maaf ya. Begini, Peti. Piton, si ular besar itu, telah menggigit kaki anakku, yang sekarang sedang sakit keras akibat racun bisa ular itu. Maka sekarang aku mencarinya untuk membalas dendam ular itu. Sekarang aku tambah khawatir anakku tidak bisa tidur karena lolong anjing hutan itu. Nah, begitulah jadinya. Kalau kau selalu memikirkan yang tidak-tidak, kau akan selalu cemas, tidak akan bisa tenang. Bagaimana aku bisa tenang, Peti? Anakku sakit akibat gigitan ular. Sekarang ditambah lolong anjing itu. Tentu anakku tidak bisa tidur. Iya. Baiklah. Sekarang begini saja, beruang merah. Malam ini juga antar aku ke rumahmu. Ke rumahku? Oh tidak. Aku akan mencari ular itu. Aku harus membunuhnya. Kau sayang pada anakmu? Atau pada ular itu karena dendam hatimu? Tentu aku lebih menyayangi anakku. Nah, jika demikian, antarkan aku ke rumahmu. Apa yang akan kau lakukan di sana? Jangan khawatir. Anakmu pasti sembuh. Karena aku tahu sedikit-sedikit tentang obat-obatan. Benarkah itu? Benarkah, Betty? Aku tidak akan berdusta, beruang merah. Tetanaman di hutan yang subur ini banyak sekali yang mengandung unsur ramuan obat-obatan. Dan aku tahu jenis-jenisnya. Sudahlah, sekarang antarkan aku. Baiklah. Mari naik ke atas punggungku ini. Aku akan berlari supaya cepat sampai. Ayo. Nah, itulah rumahku. Di atas pepohonan itu. Waduh, bukan main. Rumah besar dan bagus sekali. Ingin rasanya aku tinggal beberapa saat di sana. Oh, dengan senang hati, Betty. Kalau kau menghendaki menginap di rumahku. Terima kasih. Terima kasih, beruang merah. Soalnya, aku belum bisa meninggalkan rumahku berlama-lama. Kalau begitu, tinggallah bersamaku selama anakku masih membutuhkan pertolongan pengobatan. Ya, kalau itu, aku tidak keberatan. Terima kasih. Sekarang, mari kembali naik ke punggungku. Akan kuantar kau naik ke rumahku di sana itu. Inilah anakku, masih demam. Kasihan. Dia menderita demam akibat racun bisa ular itu. Demamnya cukup hebat. Jangan ganggu tidurnya. Sekarang, apa yang bisa kulakukan buat membantumu dalam pengobatan ini? Jangan khawatir. Dia pasti cepat sembuh. Tenangkanlah hatimu. Berdoalah. Pertama, aku akan memeriksa pohon besar yang kau tinggali ini. Kira-kira dari jenis apa dan mungkinkah bisa digunakan sebagai pengobatan tingkat pertama. Oh, terima kasih. Setelah itu, besok pagi baru kita mencari akar-akaran dan dedaunan untuk kita ramu sebagai obat mujarab. Terima kasih, Betty. Jadi, besok kita mulai pekerjaan itu. Ya, besok pagi. Sekarang sudah larut malam. Kita istirahat saja. Tidak baik tidur terlalu malam. Rumahku. Aku khawatir terjadi apa-apa di sana. Dan sekarang aku harus secepatnya kembali ke rumahku. Stop. Apa yang kau kerjakan di depan rumahku ini? Kenapa kau menghalang di depan pintuku? Aku bukan bermaksud melintang di depan pintu rumahmu ini. Jadi, apa maksudmu? Aku bernama Piton, ular besar hutan ini. Jadi, kau Piton, ular besar hutan ini? Iya, benar. Kenapa kau jadi terkejut? Tidak apa-apa. Namaku Peti Kelinci Putih. Nama yang bagus sekali. Sesuai dengan dirimu yang cantik itu. Sudahlah, tidak usah memuji. Katakan saja, kenapa kau melintangi di depan pintu rumahku? Sebenarnya, aku sedang mencari anjing hutan. Mencari anjing hutan? Ada apa dengan dia? Anjing hutan itu telah menyakiti anakku. Bagaimana sampai ia menyakiti anakmu? Waktu aku sedang mencari makan dan anakku ku tinggal di rumah, ketika anakku sedang main-main, datanglah anjing hutan itu lalu menerkamnya. Anakku melawan dan terjadilah perkelahian. Tapi anakku kalah dan berlari dengan luka-lukanya yang parah. Jadi sekarang? Aku harus menuntut balas atas peristiwa itu. Dan anakmu? Siang ini, ia masih sakit dan ada di sarangku. Kau lebih mencintai anakmu? Atau dendam hatimu? Aku tentu lebih mencintai anakku. Nah, kalau begitu, lepaskan dendam hatimu itu. Lalu, antarkan aku ke rumahmu. Hah? Ke rumahku? Aku harus mencari anjing hutaniku. Itulah kalau suka dendam. Anakmu tidak akan sembuh. Lantas, apa yang mesti kulakukan? Sudah kubilang tadi, lepaskan dendam hatimu itu dan antarkan aku ke rumahmu. Aku tahu sedikit-sedikit tentang pengobatan. Dan aku yakin anakku pasti sembuh. Benarkah? Benarkah itu, Peti? Aku tidak suka berdusta. Tapi kalau kau tidak percaya, ya sudah. Baik. Baiklah, Peti. Tolonglah aku. Nah, sekarang tidak usah kita berpanjang lebar lagi. Mari kita berangkat. Mumpung hari masih siang benar. Nah, Piton, sebentar lagi tentu anakmu ini akan sembuh. Jangan khawatir, tapi berdoalah. Ramuan obat-obatan telah kubuat. Tinggal kuoleskan dan balutkan pada lukanya itu. Niscaya luka-lukanya itu akan segera mengering dan sembuh benar. Terima kasih, Peti. Terima kasih sekali. Tanpa kau, tentu anakku akan semakin parah sakitnya. Terima kasih, Peti. Bersyukurlah pada Tuhan, karena aku cuma sekedar berusaha. Sedang penyembuhan itu sendiri letaknya ada pada Tuhan. Baiklah, Peti. Dan ini untukmu, sekedar ungkapan rasa terima kasihku yang tak terhingga atas pengobatan anakku, Peti. Apakah yang kau sodorkan ini? Sekedar bingkisan untukmu di rumah nanti, Peti. Terima kasih. Terima kasih sekali atas perhatianmu ini. Tapi lebih baik kau simpan sajalah untuk kebutuhan anakmu. Jadi kau menolak pemberianku, Peti? Sama sekali tidak. Jangan salah paham, Piton. Aku cukup bergembira bila yang kutolong itu bisa selekasnya sembuh benar. Dan aku menolong bukan untuk sebuah imbalan. Semoga kau mengerti, Piton. Betapa mulianya hatimu. Kau lurus hati dan patut dijadikan teladan. Sudahlah, tak perlu pujian itu kau luntarkan. Sekarang aku mau permisi untuk pulang. Terima kasih, Peti, kelinci putih yang bijak. Nah, sampai bertemu lagi di lain waktu. Dah. Nan cerah, udara yang segar, alam pemandangan yang indah, benar-benar ciptaan yang luar biasa. Pepohonan lebat menghijau. rupanya si kelinci putih itu lagi yang bernyanyi dan berdendang sebagai ini. Tentu lezat dagingnya si putih itu. Biar ku intainya dari sini. Kemudian ku terkam dengan tiba-tiba. Dan dia pasti tidak bisa bergerak lagi. Kenapa tiba-tiba hatiku berdebar-debar? Kenapa tiba-tiba sepertinya aku ingin segera saja lari tempat ini? Ada apa sebenarnya ini? Kenapa aku jadi takut begini? Sekaranglah saatnya ku terkam dia. Ya, sekarang ini sebelum dia sempat lari dan melompat-lompat. Ku terkam kau. Sekarang baru kau rasa kau. Rasakanlah lilitanku. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan. Tidak. Kau akan kulilit sampai mati lemas dan kusantap. Rasakan pembalasan anakku ini. Hei, stop. Kenapa kalian jadi berkelahi tidak keruan begini? Ayo, berdamailah. Hentikan kita. Hentikan perkelahian itu. Lepaskan lilitanmu. Baiklah, kalau kau yang menghendakinya, sahabatku. Beruntunglah kau, anjing, karena ada peti si kelinci putih ini. Kalau tidak, sudah mati kau. Kenapa tiba-tiba kalian saling berkelahi? Kenapa? Peti, dialah yang telah menyakiti anakku. Iya, tapi anakmu kan sudah sembuh dan selamat. Tapi aku masih sakit hati, Peti. Buanglah sakit hatimu itu. Nah, Brino, ayo, berdamailah dengan Piton. Ayo, Piton, berdamailah. Aku cabik-cabik tubuhmu sekarang. Aku dendam padanya. Anakku telah digigitnya. Rasakan sekarang. Rasakan. Lepaskan. Aduh. Ayo, Sator. Lepaskan. Sator, lepaskan. Lepaskan. Baiklah, sahabatku. Lepaskan. Kulepaskan ular ini. Kenapa tiba-tiba kau jadi menerkam ular piton itu? Karena dia telah menyakiti anakku, Peti. Iya, tapi anakmu kan sudah sembuh. Nah, sekarang sembuhkan pula diri kalian dari dendam yang membara. Maafkan aku kalau itu. Demikian pula halnya dengan piton. Janganlah mendendam lagi pada Brino anjing hutan. Iya, maafkan aku. Maaf, Peti. Aku akan membuang dendamku jauh-jauh. Dan kau, Brino? Iya. Saya? Janganlah suka lengah. Jangan teledor. Karena pada siapa saja yang suka lengah dan teledor, maka kerugian bagi dirinya sendiri akan cepat datang. Tapi aku... Kenapa kau, Brino? Aku telah bersalah, berdosa. berdosa terhadapmu, Peti. Berdosa? Apakah aku telah berbuat salah padamu? Tidak, justru kau teramat mulia bagiku, Peti. Akulah yang berdosa dan berbuat salah padamu. Karena aku secara diam-diam telah merencanakan akan membunuhmu. Benar kamu. Tapi aku tidak merasakan itu, Brino. Justru kau kuanggap baik selama ini. Itulah makanya aku telah berdosa terhadapmu. Karena tanpa setahumu aku tengah mengincarmu dan segera akan menerkamu. Di saat-saat kau asyik bernyanyi tadi. Tapi untunglah ada piton terlebih dulu melilitku. Jadi rupanya kau akan berbuat jahat pula pada Peti. Kurang ajar kau, rasakan ini. Kalau begitu, kau memang anjing hutan yang tak tahu diri. Nih, rasakan. Ampun. Sudahlah teman-teman. Memang tidak baik di antara kita jika saling berkelahi dan menyakiti. Contoh sudah ada pada kalian sendiri, bukan? Bahwa bila kita menyakiti sesama kita, maka kita sendiri akan merasa sakit bila disakiti oleh sesama kita pula. Jadi jelasnya, janganlah suka menyakiti bila tidak ingin disakiti. Mulai sekarang, kita bersaudara dan hilangkan segala dendam. Nah, adik-adik, demikianlah kisah Peti si Kelinci Putih. Di antara mereka, kini terjalin suatu kekeluargaan berkat ketulusan hati Peti si Kelinci Putih. Dendam dan kejahatan dihadapi oleh kebaikan dan ketulusan hati. Demikian kisah Peti dalam menghadapi teman-temannya sesama penghuni rimba. Nah, adik-adik, sampai jumpa dan salam manis kakak buat adik-adik.